Setelah kita akan masuk di dalam pembahasan kita pada hari ini, saudara, ini adalah bagian terakhir daripada seluruh rangkaian khotbah ketika kita berbicara mengenai Injil Yohanes pasal yang pertama, Injil Yohanes pasal pertama. Dan saudara, saya hendak memulai bagian firman Tuhan ini, saudara, dengan membaca dari ayat yang ke-12, ayat yang ke-13 yang menjadi sorotan firman Tuhan pada ibadah hari ini. Yohanes pasal yang pertama, ayat 12 dan ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saudara, saya akan memulai perumahan firman pada hari ini dengan sebuah pertanyaan. Saudara, kalau saudara mencoba mengingat ya pernyataan atau apa yang kerap kali kita bicarakan, entah di gereja atau dengan orang-orang Kristen misalnya yang lain, kalau saya bertanya kepada saudara, subjek apa atau pembicaraan di antara dua pilihan ini, percaya dan diselamatkan, percaya dan menjadi anak-anak Allah, di antara dua pilihan ini, maka kalimat mana atau subjek yang mana yang menjadi lebih sering kita bicarakan atau sering dinyatakan? Saudara, kita lebih sering, dua-duanya tentu ada, karena dua-duanya dicatat di dalam Alkitab. Dua-dua adalah kebenaran Alkitab. Tapi pertanyaan saya adalah, di antara yang pertama, percaya dan diselamatkan, yang kedua, percaya dan menjadi anak-anak Allah, kalimat ini atau topik ini lebih sering itu dibicarakan atau lebih sering dinyatakan di dalam mimbar atau dalam diskusi kita, yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Saudara, kalau saudara di rumah ada dengan pasangan atau dengan keluarga, coba saudara tanya di samping kiri kanan, yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Atau saudara sendiri, saudara coba berpikir, saya kasih waktu 5-10 detik dari sekarang, yang mana? Beberapa di antara saudara ada di sini, ada beberapa orang, ada sampai 10 orang, tapi saya ingin respon saudara. Yang berkata yang nomor 1, percaya dan diselamatkan lebih sering, angkat tangan. Oke, saya rasa saya bisa tanya yang kedua, karena berarti mayoritas di antara saudara, dan saudara saya sangat sepakat ya dengan apa jawaban saudara, yaitu kerap kalau di antara dua statement ini, saudara, maka percaya dan diselamatkan itu menjadi bagian yang lebih sering kita bicarakan. Saudara, apalagi kita sebagai orang-orang yang ada di dalam gereja yang berlatar belakang reform, kita yang terpanggil ada gereja-gereja Protestan yang merupakan arus dari sejarah reformasi, saudara, maka percaya dan diselamatkan itu menjadi sebuah subjek atau sebuah kalimat yang kerap kali kita bicarakan. Saudara, dan begini, dua kalimat ini sekali lagi sama-sama benar, Tetapi dua kalimat ini memberikan implikasi yang berbeda. Ketika kita terus membicarakan percaya dan diselamatkan, maka konsekuensinya, implikasinya adalah kerap kali kita bicara, oh ini hidup kita nanti di surga gitu loh. Di surga itu adalah sebuah jaminan, kita sudah pasti gitu. Saudara, dan itu benar, sekali lagi tidak salah. Tetapi dengan penekanan seperti ini, konsep berpikir kita terus hanya melihat, oh di surga kita sudah diselamatkan, sekali untuk selama-lamanya kita punya jaminan keselamatan, dan cenderung dunia di sana atau surga sana itu menjadi orientasi atau arah hidup kita yang lebih kuat. Saudara, dan kalau kita bicara yang percaya dan menjadi anak-anak Allah, kita masuk pada implikasi yang berbeda. Saudara, dan inilah yang akan menjadi bagian yang kita bicarakan. Dan mengapa bagian ini yang akan menjadi kita bicarakan? Karena kalau saudara melihat dalam Injil Yohanes pasal pertama, maka realitas percaya dan menjadi anak-anak Allah itulah yang boleh kita katakan menjadi penekanan atau menjadi sebuah arah daripada Yohanes pasal pertama. Saudara, kalau saudara mengingat kembali dalam diagram yang saya berikan, saudara, ini adalah diagram berbicara mengenai Yohanes pasal pertama ayat pertama sampai 18. Dan kalau saudara perhatikan dalam diagram tersebut, yang menjadi fokusnya, atau mungkin lebih tepat bukan menjadi fokus, karena diagram ini tentu saja bagian awal-awalnya itu dan akhirnya itu berbicara mengenai Kristus. Tentu ini bicara mengenai keselamatan, ini bicara mengenai kedatangan Kristus. Tetapi ketika bicara mengenai inkarnasi Kristus, kalau kita melihat pada diagram ini, inkarnasi Kristus memiliki sebuah tujuan, yaitu apa? Supaya kita menjadi anak-anak Allah. Benar, supaya kita diselamatkan. Tetapi Yohanes pasal pertama clear sekali tujuan kedatangan Kristus, tujuan keselamatan yang diberikan, areal yang menjadi, katakanlah, menjadi goal tersebut adalah menjadi anak-anak Allah. Nah, saudara, ini akan menjadi akhir daripada khotbah berkaitan dengan Yohanes pasal pertama. Dan di dalam menjadi anak-anak Allah inilah kemudian judul daripada khotbah ini, The Father Connection. Kita akan mencoba melihatnya. Seperti apa atau implikasi apa daripada menjadi anak-anak Allah tersebut? Saudara, yang pertama yang saya ingin memberikan sebuah gambaran yang clear dulu. Ketika bicara menjadi anak Allah, Yohanes pasal pertama jelaskan bicara mengenai proses seperti apa menjadi anak-anak Allah. Kalau saudara ingat di dalam 2 minggu lalu ketika khotbah keempat daripada ini, di khotbah yang kelima, khotbah yang terakhir daripada Yohanes pasal pertama, khotbah yang keempat saya berikan judul The Dark Christmas, yaitu bicara mengenai Christmas pertama adalah Christmas yang gelap, di mana Allah datang ke dalam dunia, dunia tidak mengenalnya, Allah datang ke dalam milik kepunyaannya dan milik kepunyaannya menolaknya. Saudara, inilah The Dark Christmas. Yesus datang ke dalam dunia, dunia tidak mengenalnya, umat kepunyaannya menolaknya. Tapi dalam ayat 12 dan 13 bicara mengenai ada sekelompok orang yang kemudian percaya. Ada sekelompok orang yang menerimanya. Dan kelompok orang inilah yang disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, kalau saudara memperhatikan ayat 12 dan ayat 13, maka ada dua realitas yang Yohanes tegaskan. Ketika bicara mengenai anak-anak Allah, yang menjadi anak-anak Allah adalah mereka yang menerima dan percaya kepada Kristus. Ayat yang ke-12 dari pasal pertama. Tapi dalam ayat yang ke-13, Yohanes kemudian melanjutkan bahwa mereka yang menerima dan percaya ini adalah mereka yang diperanakan dari Allah. Saudara, sehingga di dalam bagian PowerPoint ini saya katakan, respons atau bicara mengenai anak-anak Allah itu bicara mengenai respons manusia dan pekerjaan Allah. Dua-dua ini menjadi dua-dua yang dinyatakan. Saudara, kenapa saya perlu tegaskan hal ini? Karena kerap kali kita di dalam Kristen Protestan, atau kita lebih spesifik lagi yang dengan background daripada teologi Reform, kerap kali kita mempertentangkan realitas tanggung jawab manusia dan kedaulatan Allah. Kita mempertentangkan respons manusia dan pekerjaan Allah. Saudara, Yohanes 1, 12, dan 13 memaparkan dua hal ini. Saudara, saya berharap, bukan berarti kita tidak boleh mendiskusikan topik ini, tetapi saya berharap jangan kita memberikan sebuah garis kontras yang begitu lebar, karena Alkitab bicara mengenai dua kenyataan ini. Setidaknya Yohanes 1:12 sampai 13 bicara mengenai ada manusia-manusia yang percaya, yang menerima dia. Dan ini kontras dengan khotbah yang lalu ketika bicara mengenai umat kepunyaannya menolak dia. Jadi ada yang menolak, ada yang menerima dan percaya. Ada respons yang baik di sini. Tapi kita juga percaya bahwa respon baik itu hanya bisa terjadi karena Allah yang bekerja di dalam semuanya ini. Tetapi di dalam bagian pertama ini, saya mau mengingatkan, ini bicara dari proses menjadi anak Allah, dua bagian ini ada. Ada respons manusia, ada pekerjaan Allah. Dan memang pekerjaan Allah yang menggerakkan hati manusia. Tetapi di situ manusia harus meresponi juga anugerah Allah itu dengan baik. Nah, sekarang ini adalah proses. Proses menjadi anak Allah, kita harus clear dulu bahwa Allah bekerja di dalam kita dan kita meresponi anugerah tersebut. Dan kita kemudian percaya oleh karena anugerah daripada Allah tadi. Nah, saudara, setelah bicara mengenai proses, maka kita akan melihat bicara mengenai implikasi. Ketika bicara mengenai implikasi, yang pertama adalah realitas menjadi anak-anak Allah memberikan sebuah implikasi. Kita punya sebuah identitas yang baru. Kita punya status yang berbeda. Nah, saudara, clear sekali, status yang berbeda itu menjadikan kita anak-anak Allah. Saudara, memang kita harus membedakan antara Kristus dan kita sebagai anak-anak Allah. Kalau saudara melihat di dalam ayat 1 ayat 12 ketika dikatakan kita menjadi anak Allah, saudara, maka Yohanes jelas memberikan kata yang berbeda di sini. Jadi kata yang dipakai kita menjadi anak-anak Allah itu dalam bahasa Yunani-nya adalah kata teknon. Tetapi ketika bicara Kristus mengenai anak Allah, sepanjang Injil Yohanes bicaranya kata huios. Jadi dua istilah yang berbeda, meskipun dua istilah ini bisa diterjemahkan hal yang sama, yaitu anak Allah. Sehingga di dalam bagian ini kita tidak berkata bahwa kita sama mutlak seperti Kristus. Kita tidak berkata bahwa kita kemudian sama mutlak seperti Kristus karena Kristus adalah Allah. Tapi kita juga menjadi anak Allah meskipun dengan istilah yang berbeda. Nah, kalau saudara ingat di dalam khotbah yang pertama saya sempat berkata dalam Yohanes 1 ayat yang ke-18 di situ dikatakan Kristus sebagai anak tunggal. Tetapi dalam Kolose pasal pertama ayat 15 dan Roman 8 ayat 29 dikatakan Yesus sebagai yang sulung, berarti kita yang bungsu, kita anak-anak selanjutnya. Nah, saudara, ini sebuah identitas yang berbeda. Ini sebuah identitas yang baru. Saudara dan saya tidak lagi ketika bicara mengenai kita sebagai manusia, kita tuh hanya bicara manusia. Tapi kita adalah anak Allah. Meskipun dengan kualitas berbeda daripada Kristus, tapi kita adalah anak Allah. Saudara, semua kita di sini adalah manusia. Tetapi kalau ada di antara salah satu kita adalah anak presiden, maka keberadaan presiden itu membuat anaknya itu akan jadi berbeda. Ya, bisa beda positif, bisa beda negatif dalam hidup. Tetapi realitas anak presiden membedakan dari anak orang yang lain. Berarti di sini ini adalah sebuah penegasan identitas yang berbeda. Saudara, sehingga kalau saudara dan saya hanya melihat diri kita sebagai manusia, itu benar. Tapi bagaimana kalau kita berkata saya manusia tapi saya adalah anak Allah? Saya adalah anak Allah. Nah, saudara, status ini berbeda. Status ini memberikan implikasi, wah, kalau saya anak Allah, saya punya hak yang luar biasa, saya punya kuasa yang luar biasa. Saudara, itulah di dalam identitas ini. Kalau kita melihat dalam Alkitab, selain bicara mengenai anak Allah, saudara, maka Alkitab memberikan penegasan. Kalau kita melihat di dalam bagian yang kedua daripada identitas ini, anak Allah itu dikontraskan dengan realitas hamba. Anak Allah ini dikontraskan dengan realitas hamba. Kalau saudara lihat dalam Galatia, dalam Roma itu clear sekali. Dan dalam ayat 1-12 dikatakan, karena kita sebagai anak kita punya kuasa. Atau dalam bahasa Yunani-nya sedang bukan kuasa, tapi kita punya right, punya hak. Hak sebagai anak. Hak sebagai anak yang tidak dimiliki oleh hamba. Hak sebagai anak yang tidak dimiliki oleh budak. Nah, saudara, sayangnya kita berada pada suatu zaman di mana pengertian yang esensial daripada budak atau hamba, kita itu enggak terlalu pahami secara total seperti orang-orang zaman dulu. Saudara, saya mau contoh gini. Kalau saudara perhatikan, bangsa Amerika adalah bangsa yang kita katakan dengan konsep demokrasi yang sangat luar biasa. Ini boleh kita katakan menjadi satu bangsa di dunia ini, negara dunia ini, di mana realitas demokrasi itu menjadi kiblat, menjadi arahan. Tapi saudara, ketika bangsa Amerika mengajarkan mengenai history, mengenai sejarah, saudara, maka ada satu bagian sejarah yang sangat sulit diajarkan, yaitu bicara mengenai slavery, bicara mengenai perbudakan. Isu mengenai perbudakan melalui Civil War sampai pada saat ini seakan-akan oke, sudah demokrasi. Saudara, tetapi dengan realitas BLM beberapa waktu lalu, Black Lives Matter, isu ini kemudian mencobakan. Memang betul ini tidak bicara mengenai slavery, ini tidak bicara mengenai budak. Tapi saudara, kenyataan bahwa realitas orang-orang kulit hitam mendapatkan perlakuan yang berbeda itu ada. Itu tidak bisa dihindari. Saudara, saya bukan seorang yang rasis, tetapi punya beberapa kali pengalaman. Memang ketika berjumpa langsung dengan, let's say lah, orang black people, saudara, itu tuh perasaan tidak nyaman, perasaan takut itu muncul, ada gitu. Saudara, dan ini menjadi sebuah realitas yang ada di antara kita. Sebuah realitas yang tidak bisa kita hindari. Dan mau tidak mau kita katakan orang yang bukan black mendapatkan hak-hak yang berbeda, mendapatkan keuntungan yang berbeda, gitu. Nah, ketika Alkitab berbicara mengenai kita anak, maka ketegangan antara hamba atau ketegangan antara black dan white people misalnya seperti ini, maka ini menjadi sebuah ketegangan yang kita mendapatkan privilege, kita mendapatkan hak istimewa di sini, kita mendapatkan hak istimewa di sini. Nah, saudara, ini identitas yang penting. Tapi identitas ini bukan sekedar karena saya tua atau saya anak atau hamba, karena identitas ini diikuti dengan realitas bahwa kita punya sebuah attitude atau sebuah relasi, sebuah sikap yang berbeda karena kita sebagai anak. Yang pertama, sikap yang berbeda atau relasi yang berbeda karena kita anak. Kita mendapatkan sikap sang bapa kepada anak. Saudara, ketika bicara tentang father connection, saudara, memang kadang-kadang kita punya pengalaman keluarga yang tidak baik atau yang kurang positif, saudara, sehingga kita mungkin kurang memiliki sebuah gambaran happy family itu seperti apa. Happy family itu seperti apa. Tetapi ketika bicara mengenai kita punya new attitude, relasi yang baru, sikap bapa, Allah bapa kepada kita sebagai anak-anaknya, kita berhadapan dengan sebuah sikap yang sangat istimewa yang Allah berikan kepada setiap kita. Saudara, ketika berbicara dengan umat manusia, saudara, maka natur manusia, natur yang boleh saya sebut sebagai the love seeker, ya. Natur manusia adalah natur yang saya boleh katakan sebagai the love seeker. Saudara, gambar ini saya senang gambar ini. Saudara, kalau saudara perhatikan ada kayak, yaitu bukan orang, siapa ini ya? Ya pokoknya ada orang lah gitu. Ya, dia berusaha menangkap seperti ada burung cinta, ya. Dan di kalimat bawahnya looking for love, ya. Sebuah kebutuhan dan sebuah keinginan yang ingin menjadi natur manusia. Semua kita mencari cinta, mencari kasih, mencari pengakuan, mencari penerimaan. Saudara, ada beberapa gambar yang saya ingin tampilkan di sini. Gambar paling atas adalah berbicara seorang anak yang kayak lagi ngambek, nangis gitu kan, digendong. Kenapa anak yang ngambek, nangis, perlu digendong? Dan heran sekali, ketika digendong umumnya dia bisa tenang, dia bisa tidak nangis. Kalau ada anak yang nangis, saudara-saudara teman-teman, udah lu diam, tapi biarin diam gitu, udah kamu diam aja gitu, dia nggak bisa diam. Tapi seorang ayah atau seorang ibu, ketika anak itu nangis, respons logis kita, respons alamiah kita akan merangkul dia, kita akan memeluk. Dan heran sekali, Ketika kita rangkul memeluk dia, kok dia bisa diam? Ustaz, sebenarnya kalau kita mencoba meneliti lebih jauh, kita mendapati mengapa rangkul menggendong dia diam. Karena ketika rangkul gendong, anak itu bukan sekedar mengalami sebuah unsur fisik yang digendong, tapi sebuah emosionalologi di mana dia merasa dia diterima, dia dikasihi. Ketika tangisan menjadi sebuah respons, kayaknya dia kurang dikasihi, maka gendong menjadi sebuah perasaan diterima. Saudara, semua kita butuh ini. Sampai gede, sampai saat ini kita butuh diterima. Saudara, itulah sebabnya kemudian ketika kita punya pacar itu atau dating, wah kita tuh rasanya dunia itu hanya menjadi milik berdua, yang lain udah kos semua gitu. Saudara, kenapa? Karena sekali lagi, ketika kita dewasa, ketika kita berpacaran, ada si A atau sang cowok atau sang cewek yang bisa menerima saya, yang mengakui saya cantik, mengakui saya cakep, mengakui saya baik, mengakui saya orang yang gentleman atau gentlewoman. Saudara, dan bisa melihat hal-hal positif dalam diri saya, meskipun saya juga ada hal yang negatif. Saudara, penerimaan ini, ketika seorang jatuh cinta, ketika seorang berpacaran, hanya kembali menunjukkan inilah natur manusia. Natur manusia ini terus berlanjut. Ketika kita mulai bekerja, berkarir, saudara, kita ingin itu, saudara, menarik sekali dalam permainan catur itu, ada yang namanya pion, ada yang namanya raja gitu. Kita tuh juga kepingin jadi raja, kita kepingin punya posisi yang tinggi, kita punya karir yang tinggi gitu. Kenapa? Karena karir yang tinggi, posisi yang tinggi, itu berimplikasi pengakuan. Saudara, nah di sini ada problem. Kalau seseorang yang tidak mencapai posisi yang tinggi, karir yang tinggi, dia bisa frustasi. Dia bisa merasa diri kurang berarti, kurang bernilai. Nah ini pengejaran manusia. Sudah beberapa hari lalu saya sempat bersama dengan satu rekan, lalu kami pas jalan begitu, lalu ketemu satu oma, ya satu oma kemudian ngomong gini, wah Luni sekarang udah hebat ya, wah Luni sekarang udah berhasil ya, wah Luni sekarang sudah sukses ya. Saudara, ketika dengar orang berkata, kamu sudah hebat, kamu berhasil, kamu sukses, menarik sekali, secara natur kita merasa kita itu diterima. Kita merasa kebutuhan kasih, kebutuhan pengakuan itu kemudian menjadi penuh di situ. Nah, saudara, ini merupakan natur kita. Dan manusia, semua kita terus mengejar. Sejak kita kecil, sampai kita dewasa, sampai kita mulai remaja pemuda, sampai kita dewasa, maka kita terus mengejar yang namanya looking for love tersebut. Kita mengejar pengakuan, kita mengejar diterima, kita mengejar kasih. Saudara, entah saudara yang memiliki atau memiliki karir yang baik bisa mencapai ini. Saudara, saya cuma mau katakan, kalau saudara dapatkan itu baik, tapi kasih pengakuan bukan karena karir. Kasih pengakuan bukan sekedar karena ada orang yang mencintai. Kalau saudara memiliki itu, puji Tuhan. Kalau saudara memiliki itu, thanks God. Tetapi harus saya katakan, bukan itu menjadi sumber. Apalagi kalau ada di antara saudara yang masa kecil saja saudara mengalami penolakan, ayah ibumu tidak menyatakan kasih, tidak menerima engkau, bahkan engkau punya kekecewaan tertentu, punya masa lalu yang saudara tidak happy di sini, maka saudara akan mendapati masalah dalam hidup. Engkau terus mencoba mencari seseorang yang bisa memuaskan hidupmu, yang bisa mengasihi. Saudara, tetapi ketika bicara mengenai Injil Yohanes dan berkata Yesus datang supaya kita menjadi anak-anak Allah, maka yang terjadi adalah Bapa di surga itu dia memberikan kasihnya kepada setiap ini. Dia memberikan kasihnya kepada setiap ini. Saudara, kalau saudara lihat ketika Yesus kemudian dibaptis, maka kalimat yang dinyatakan adalah inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kalimat ini tidak hanya muncul dalam peristiwa baptisan, tapi juga dalam peristiwa transfigurasi. Yesus ketika ada Elia dan Musa menampakkan diri, dan wajah Yesus itu mengalami sebuah perubahan. Dan kata transfigurasi, transformasi itulah kata yang berkaitan juga kita menjadi seperti Kristus, diubah menjadi seperti Kristus. Saudara, ini kalimat yang Tuhan nyatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saudara, saya percaya kalimat ini bukan hanya kalimat untuk Yesus, karena peristiwa baptisan juga menjadi peristiwa di mana kita ada di sini. Peristiwa transformasi juga ada di sini. Salah satu hal yang penting ketika baptisan dan transformasi menjadi seperti Kristus, kita selalu harus tenang, kita dikasihi dan Allah berkenan pada kita. Dan dalam perjanjian lama, Alkitab menegaskan Bapa itu sayang kepada anak-anak. Saudara, perasaan bahwa kita dikasihi, perasaan bahwa kita diterima, perasaan bahwa kita diampuni, ini adalah sesuatu yang real terjadi. Ketika saudara dan saya diselamatkan, Yesus datang ke dalam dunia. Ketika saudara dan saya percaya dan menerima Yesus, ketika kita menjadi anak Allah, maka hal yang penting yang harus kita ingat adalah kita sungguh-sungguh dikasihi, kita sungguh-sungguh diterima, kita sungguh-sungguh sudah diampuni. Saudara, iblis kerap kali membuat kita ragu-ragu dan kita tidak menikmati hak menjadi anak. Hak menjadi anak adalah saya dikasihi, diterima apapun itu kondisi saya. Saudara, hak sebagai anak adalah orang lain boleh berkata saya nggak baik, tapi bagi papa saya, bagi mama saya dikasihi. Saudara, kesempatan hari ini saya ingin mengajak kita, berapa banyak hidup kita hanya mencari pengakuan dari dunia dan kita tidak mendengar suara Tuhan yang berkata, engkau dan saya dikasihi. Itulah the Father connection. Father connection adalah sebuah relasi di mana Allah terima kita apa adanya, Allah mengasihi kita apa adanya. Saudara, dan kalau saudara perhatikan di dalam gambar PowerPoint ini, saya sedang di dalam gambar ini. Saudara, gambar ini ada seperti telur yang cangkangnya sudah pecah. Saudara, banyak hidup kita sebenarnya banyak cangkang, seperti di dalam cangkang telur. Kita tidak bisa berkembang dengan luar biasa karena seperti kita dikungkung, ada cangkang yang mungkin. Ketika cangkang itu pecah, maka anak ayam itu akan keluar dan hidup dia menjadi hidup yang penuh dengan kelepasan. Atau di gambar yang satunya itu adalah ketika bicara mengenai kupu-kupu butterfly. Ketika kepompong itu pecah, maka butterfly itu kemudian muncul begitu indahnya. Hidup saudara dan saya haruslah menjadi sebuah hidup yang colorful. Hidup yang colorful. Mengapa? Karena kita sudah dikasihi, sudah diterima, sudah diampuni oleh Allah. Kalau saudara sungguh mengalami Father connection, kalau saudara sungguh real menjalani, mengalami hidup dikasihi Allah, hidup diterima Allah, saudara, apapun yang akan saudara alami itu menjadi hal yang sangat kecil, tidak ada arti apa-apa. Ketika saudara harus katakanlah pekerjaan mungkin harus drop, saudara harus berpindah dari posisi yang tinggi menjadi posisi yang kurang baik, atau saudara harus berhadapan dengan realitas menerima bahwa capability saudara kurang, saudara tidak perlu menjadi minder. Capability kurang, that's okay, karena ada area yang lain mungkin dengan capability saya, saya bisa bermanfaat maksimal di sini. Gak ada masalah. Tetapi kerap kali kita berusaha untuk menunjukkan diri, kita berusaha untuk mencari, mengejar supaya kita diakui oleh dunia ini, kita diakui oleh sekeliling kita. Saudara, hati-hatilah, natur kita butuh pengakuan. Natur kita butuh orang berkata kita hebat. Natur kita butuh orang berkata kita pintar. Kita butuh orang berkata kamu luar biasa. Kita butuh orang berkata kamu penting. Saudara, ketika hidup kita butuh orang lain menganggap kita penting, kita hebat, kita pintar, kita jago, kita luar biasa. Maka saat itulah kita tidak mengalami yang namanya the Father Connection. The Father Connection artinya Bapa sudah mengasihi saya, Allah sudah menerima saya, dan kalau ada orang lain yang mengakui itu hanya sebuah ekstra. Kalau dia tidak mengakui saya, that's okay. Dunia saya tidak menjadi kiamat, dunia saya tidak runtuh. Dan kalau betul saya mengalami Allah sudah mengasihi saya, maka hidup saya akan menjadi hidup yang betul-betul konten, hidup yang sudah penuh, sudah berisi, nggak perlu yang lain. Saudara, bagian Father Connection, hidup yang dikasihi, hidup yang diterima, hidup yang diampuni, itu adalah hidup yang kita tidak boleh miss, tidak boleh terhilang di sini. Dan disitulah kita mengalami sebuah kelepasan hidup. Realitas union with God, menjadi satu dengan Allah, adalah semua realitas saya dikasihi dengan total, diterima dan diampuni dengan total. Tapi saudara, ketika bicara di Father Connection, tidak hanya bicara mengenai sikap Bapa kepada anak, tapi kita juga harus berbicara mengenai sikap anak kepada Bapa. Kita tidak hanya bicara mengenai saya dikasihi, saya diterima, saya diampuni, tapi kita juga berbicara mengenai sikap kita kepada Bapa. Saudara, ada satu bagian Alkitab yang sangat memberikan impresi yang dalam ketika bicara mengenai sikap anak kepada Bapa, yaitu adalah apa yang sebenarnya dicatat di dalam Matius pasal berapa di situ, Matius pasal 21. Jadi kalau saudara membaca dalam Matius pasal 21 tersebut, ada kisah mengenai seorang bapa, dia punya dua anak. Dia panggil kepada anak yang sulung untuk pergi mengurus kebun anggur dia. Anak yang pertama berkata, okay, bapa, saya akan pergi. Tetapi dia tidak pergi. Tapi ada anak yang kedua, dia panggil, dia berkata, kamu pergi urus anggur. Dia berkata, saya gak mau. Tapi setelah itu dia merasa menyesal, tapi dia pergi. Nah, kalau saudara perhatikan di dalam gambar, dan ada sebuah gambar yang saya tampilkan di sini, ada dua anak di situ, dan ada satu anak yang seperti anak yang baik, ada satu anak yang melawan. Saudara, saya ketika membaca kisah pengorbanan ini, saya menyadari cukup banyak kita sebagai orang Kristen seperti anak yang baik. Bapak ngomong kebun anggur, okay. Saudara dengar firman Tuhan di gereja, okay. Tapi saya mau tanya, betul tidak saudara lakukan? Banyak kita seperti anak yang pertama ini, ketika dengar firman Tuhan, ketika belajar Alkitab, ketika Bible study, kita berkata okay, itu baik, itu benar, saya akan jalani. Tapi after itu benar jalan atau tidak? Atau jangan-jangan seperti anak yang bungsu itu, anak yang satunya lagi ya? Dan menurut saya itu lebih penting gitu loh. Seorang mungkin gak terlalu setuju, aduh papa gue gak mau, dan ini benar-benar, ini saya gak suka begitu loh, ini gak seturut dengan natur saya, ini bukan style saya, ini bukan karakter saya. Tetapi setelah itu saya mulai pikir lagi, masakan apa yang diminta bapak itu saya tidak. Karena kisah dua anak ini jadi kisah yang penting. Saya berharap benar-benar, kalaupun saudara berkata okay, saya akan ke kebun anggur, saya akan lakukan, saya berharap saudara benar lakukan. Jangan ngomong iya tapi tidak. Tapi kalaupun saudara berkata tidak, berharap ada penyesalan di situ, anugerah Tuhan membuat saudara bisa kemudian melakukan firman tersebut. Saudara, yang menjadi perenungan saya adalah dalam sikap ini, mengapa atau apa yang menyebabkan sikap anak itu bisa menjadi sikap yang baik? Apa yang menjadi sikap anak yang bisa menyatakan sikap yang menyatakan kasih kepada bapa tersebut? Saudara-saudara, saya percaya satu hal. Semakin kita melakukan komunion intim dengan Allah dan mengalami cinta Allah, mengalami kasih Allah, maka di situ akan membuat ketaatan hanya menjadi sebuah perjalanan yang gampang. Surat kunci daripada mentaati firman bukan karena kekuatan kita. Kunci daripada mentaati firman bukan karena komitmen kita. Tapi kunci dalam mentaati firman menurut saya adalah sebuah keintiman dan mengalami kasih Bapa tersendiri. Saudara, sehingga antara kasih dan ketaatan itu relasinya, ya, itu relasinya itu sangat-sangat dalam sekali. Ya. Jadi kalau kemudian saudara perhatikan di dalam ayat-ayat yang saya kasih tersebut bicara mengenai kasih dan ketaatan, saudara. Di dalam ayat 14-19 dikatakan di situ, jika kamu mengasihi, kamu akan menuruti segala perintah. Yesus berkata, ayat 14-15 Yohanes, ayat 14 dan ayat 21, Yesus berkata, barang siapa yang memegang perintah dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Saya perhatikan, melakukan, pegang perintah dan mengasihi. 14 ayat 23-24. Dia yang mengasihi adalah dia yang menuruti firman. 15 ayat yang disebut, barang siapa yang menuruti perintah, dia tinggal di dalam kasih. Dan itulah sebabnya 1 Yohanes 5 ayat 3 dikatakan, inilah kasih itu, yaitu barang siapa yang menuruti perintahnya, dan perintahku itu tidaklah berat. Saudara perhatikan beberapa ayat ini, ketaatan hanya berkaitan kasih. Kunci ketaatan bukan sekedar komitmen. Kunci ketaatan bukan sekedar kesungguhan. Kunci ketaatan bukan sekedar sebuah program yang baik. Tapi kunci ketaatan adalah apa? Sebuah kasih, keintiman dengan Allah. Saya sangat setuju dengan kalimat daripada Matthew Henry ketika dia berkata, love is the root and obedience is the fruit. Story ini kalimat yang pendek, singkat, tapi kalimat yang sangat fundamental. Love is the root and obedience is the fruit. Kasih itu adalah akarnya. Kalau kita tinggal dalam kasih, kita sungguh mengasihi Dia, maka perintah yang berat ini kita akan obedience, kita akan taat dengan begitu mudah. Ketika di dalam Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 3 dikatakan, inilah kasih itu, yang barang siapa menuruti perintah-perintahku dan perintahku itu tidak berat. Seberapa banyak kita merasa perintah itu berat? Berapa banyak di antara kita merasa perintah firman Tuhan berat? Oh betul berat kalau kita melakukannya hanya karena kita mau melakukannya. Tapi kalau kita mengalami kasih Tuhan itu, maka perintah itu bukan lagi menjadi perintah yang berat. Love is the root and obedience is the fruit. Dan inilah Father connection. Ketika Allah mengasihi kita, ketika Allah menerima kita, ketika Allah mengampuni kita, pengalaman-pengalaman ini kalau terus ada real dalam hidup kita, maka love itu menjadi deru, dan perintah Tuhan yang berat itu hanya menjadi buah yang akan muncul. Saya akan mengakhiri renungan firman Tuhan ini dengan kisah pengalaman pribadi saya di dalam masa kecil saya yang saya sebut ini bukan hanya masa kecil tapi masa sampai sekarang, ya, yang saya sebut dengan Oil Mama Experiences. Saudara, dulu saya kecil, kalau mama saya minta sesuatu atau mama saya memberikan instruksi sesuatu, saudara, maka saya biasanya mengeluarkan kata Oil Mama, ya. Oil Mama. Jadi, saudara, sampai beberapa tahun yang lalu setelah dewasa lah, ya, at least dia setelah jadi hamba Tuhan, baru saya dengar ini bahasa apa ya, oe mama gitu. Saya akhirnya baru tahu ini sebenarnya ya karena keluarga kami saya itu dari background orang Kek, ya orang Hakim begitu, ya itu salah satu suku di Chinese. Jadi O itu artinya saya di sini, here I am, ya di sini saya begitu. Jadi ya saya juga nggak tahu saya belajar ini dari mana, ya. Tapi setiap kali mama saya berkata sesuatu, saya berkata Oi mama, dan kata Oi mama itu berarti saya mutlak pasti akan jalani. Tapi bukan karena saya takut dihukum, bukan. Saya nggak takut gitu loh. Dan saya jarang, seingat saya itu nggak pernah ketemu mama saya itu pukul saya dengan rotan pukul begitu lupa. Pernah sih satu ketiga dia ngejar saya, tapi saya ambil, ya. Saya itu malah baru balik lagi udah gak dipukul lagi gitu, ya. Tapi overall 99% lah gitu, saya itu selalu berkata Oi mama. Dan ketika saya katakan Oi mama, saya berkata dengan yes mom, saya pasti akan jalan. Saya bukan takut dengan mama, tapi saya suka cita seperti dua anak itu di gambar tersebut yang senang banget begitu loh, melakukan apa yang dikehendaki mama atau papa. Saudara, kenapa pengalaman Oi mama experiences ini bagi saya itu sangat kuat? Jawaban saya sederhana. Saudara, saya, papa saya itu meninggal saya umur 2 tahun. Masih kecil sekali. Dan sejak kecil pengalaman cinta mama itu sangat amat kuat. Saya bisa melayani seperti ini itu karena anugerah Tuhan melalui mama saya. Dan pengalaman itu, saya masih ingat beberapa tahun lampau ketika mama bareng di rumah begitu, lalu saya sengaja tidur bareng itu ngobrol-ngobrol, lalu saya cerita di mama ingatnya. Saya masih ingat dulu ketika saya jadi saya di kamar dulu bareng mama begitu, ya. Saya masih ingat mungkin itu jam 1, jam 2 subuh, ya. Dia tuh udah bangun untuk menyiapkan dia memiliki home bakery, ya, untuk membesarkan kedua anaknya, harus kerja. Dan saya masih ingat sekali karena waktu itu masih ketika dia bangun itu masih gelap benar, dan itu burung hantu itu masih bersuara begitu. Ya, jadi saya masih gelap benar dan itu burung hantu masih bersuara kayak begitu. Sekarang tengah malam ngapain? Saudara, dan kalimat Oi mama itu kalimat yang muncul karena saya lihat, saya alamin, saya menerima dengan real cinta Tuhan melalui mama saya. Sehingga apapun yang mama saya kemudian mau, inginkan, minta, saya akan berkata Oi mama. Bahkan saya masih ingat ketika saya propose istri saya, waktu itu masih pacar sih begitu, ya, untuk menjadi pacar saya minta dua hal kepada dia. Tapi terakhir saya tambahin tiga sih, ya. Sebelum dia berkata ya, saya minta, pertama, kalau kamu mau jalan dengan saya, ya, maka saya minta satu hal. Pertama, kamu harus cinta Tuhan benar-benar. Dan yang kedua, saya katakan, kalau betul kamu mau jalan bareng saya, kamu harus cinta mama saya. Akhirnya ketiga saya sadar, saya tambahkan, kamu juga harus cinta saya, ya. Kalau nggak cinta saya juga repot. Tapi seorang perhatikan, kenapa urutan pertama Tuhan, urutan kedua mama? Jawabannya sederhana, karena kasih Tuhan itu saya alami di dalam mama saya. Dan itulah sebabnya perintah mama saya akan menjadi perintah yang saya katakan Oi mama, that's it, selesai. Dan apakah dengan hal yang sama saya berkata kepada Tuhan, Oi Tuhan, di sini saya. Saudara, apa kunci di dalam melakukan perintah Tuhan? Kuncinya adalah dalam the Father connection. Kalau kita tinggal di dalam kasih, kalau kita mengalami cinta Tuhan, mengalami kasih Tuhan, maka perintah Tuhan tidak lagi menjadi perintah yang berat. Karena saya sayang Tuhan, kasih Tuhan itu keluar dari hidup saya. Kasih Tuhan muncul daripada hidup saya. Disitulah saya bisa melakukan extra mile. Disitulah saya bisa melakukan yang orang lain berkata impossible. Disitulah saya bisa sungguh-sungguh mengampuni orang lain. Disitulah saya bisa ketika orang tampar pintu kiri saya, kasih pintu yang lain. Disitulah saya bisa menjadi seperti Kristus. Christ-likeness adalah kehidupan yang menolong cinta Allah. Dan cinta Allah yang menguasai kita, untuk kita merefleksikan kembali cinta Allah itu di tengah-tengah orang-orang sekeliling kita. Biarlah Tuhan memberkati dan ingat engkau dan saya menjadi anak. Engkau dan saya adalah anak-anak Allah. Dan kalau engkau dan saya adalah anak-anak Allah, hidupilah sebagai anak-anak Allah. Dan biarlah kalau saat lagi kita juga akan mendengar perjamuan, maka perjamuan ini menjadi sebuah undangan. Tuhan sudah sangat sayang engkau dan saya. Bagaimana mungkin kita tidak sayang Tuhan? Bagaimana mungkin kita tidak